by DJ Opus Remix. Emang aku lagi kangen, kangen, kangen sama kamu. By DJ Opus Remix. Emang aku lagi kangen, kangen, kangen sama kamu. Iya sama kamu. Duhai sayangku, tiap hari ku menunggu, menunggu kabar dariku. We'll be right back.